Siapa yang pernah mencintai seseorang tapi tidak dicintai? Alias cinta sendiri. Siapa yang pernah cinta sendiri di sini? Hah? Ini biasanya ini laki-laki nih, ya. Cinta sama cewek tapi ceweknya enggak cinta kan? Iya kan? Iya. Malang, malang benar nasibmu ya. Mencintai seseorang tapi tidak dicintai. Gets, mainkan Gets.